إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى pada Senin sore hari ini dengan cuaca yang barakalikum agak mendung, kita masuk pada bab Islahul Manazil. Bab anjuran memperbaiki rumah. Pada kajian kita barakallahu fikum al-adabul mufrad, rumah merupakan barakallahu fikum salah satu dari kebutuhan yang sangat penting bagi kaum muslimin. Dan rumah barakallahu fikum selain sebagai tempat untuk berteduh, juga selain dari fungsi tempat untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak disukai, namun rumah juga barakallahu fikum sebagai tempat tarbiyah anak-anak kaum muslimin, yang mana kata para ulama bahwasanya madrasah pertama kali untuk anak-anak adalah ibunya. Ya, seorang ibu adalah madrasah pertama kali untuk anak-anaknya sebelum mereka masuk ke pendidikan, manakala kedua orang tuanya tidak mampu untuk mendidik sendiri. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad membawa sebuah asar ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Beliau menyatakan Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf qala, beliau berkata haddatsana Al-Layth telah menceritakan kepada kami Al-Layth qala, beliau berkata haddatsana Ibnu Ajlan telah menceritakan kepada kami Ibnu Ajlan an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam an abihi, dari ayahnya qala, beliau menyatakan kana Umar, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbar, pernah berkata mengingatkan manusia di atas mimbar. Beliau menyatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, aslihu 'alaikum masawiyakum, perbaikilah tempat tinggal kalian. ya, ketika ada yang rusak atau barakutum ada beberapa ya dari bangunan rumah yang seharusnya diperbaiki, maka diperbaiki. Mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Wa akhifu hadhil jinan, ya, wa akhifu hadhil jinan qabla an tukhfifakum. Dan buatlah oleh kalian ular-ular itu takut sebelum mereka menakut-nakuti kalian. Buatlah ular-ular yang ada itu takut dengan rumah yang ya layak, yang tidak rusak, yang tidak ada tumpukan barang-barang, ya. Buatlah ular itu takut, tidak nyaman dengan rumah kalian sebelum mereka menakut-nakuti kalian. Fa innahu la yabdur lakum muslimuha, karena tidak nampak bagi kalian siapa yang selamat nantinya dari mereka, yakni dari ular tersebut. Wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna, dan kami demi Allah tidak pernah berdamai dengan mereka ular-ular semenjak kami memusuhi mereka. Ya, jadi kaum muslimin ini tidak berdamai dengan ular. Maka tidak ada ceritanya bolehnya memelihara ular. Barakallahu fiik. Baik. Pada hadis ini ya diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah di antara tugas Amirul Mukminin atau ulatul umur atau sultan, di antara tugas seorang penguasa, ya, seorang sultan, raja, pemimpin negara, di antara tugas mereka adalah memberi pengarahan kepada rakyatnya. Selain mengayomi, juga memberi pengarahan kepada perkara-perkara yang bisa memberikan maslahat untuk dunia dan agama mereka. Di sini sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan bimbingan kepada para sahabat yang mana mereka menjadi rakyat beliau. Ya. Barakallahu fikum, dibimbing supaya tidak berdamai dengan ular dengan cara memperbaiki rumah. Manakala ada rumah-rumah yang bisa menjadi sarang ular, ya, diperbaiki. Beliau menyatakan, ya ayuhan nas aslihu alaikum masawiyakum, wahai sekalian manusia, perbaikilah rumah-rumah kalian. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua adalah di antara perkara-perkara yang membuat nyaman seseorang selain kendaraan yang nyaman, selain istri yang nyaman, yang solihah, selain tetangga yang baik, di antara yang membuat nyaman adalah rumah yang nyaman. Nah, rumah yang nyaman ini bukan berarti rumah yang mewah, mahal, bukan. Yang penting barakallahu fikum bersih dan layak untuk ditempati. Kalau kita menengok barakallahu fikum zaman Nabi alaihi wasallam, para sahabat, tentu ya rumah-rumah mereka jauh ya, dari sisi mungkin bentuknya atau besar kecilnya, ya, ya di bawah rata-rata kaum muslimin sekarang. Karena di sana ya, yang penting untuk ya berteduh dari sinar matahari ketika panas, ya dingin ketika malam, hujan ketika musim hujan, ya mereka tidak memperbagus kemudian memperindah, tambah memperindah, ya sebagaimana banyak para sahabat, ya barakallahu fikum, di antaranya Ubaidah bin Jarrah ketika diziarahi oleh Umar bin Khattab, ternyata di rumah beliau hanya ada pedang, ya pedang, tombak, panah, ya tidak ada perabotan-perabotan seperti kita, kulkas, ya magicom, kompor gas, tidak ada. Kemudian ketika ditanya oleh beliau, mengapa tidak ada perabotan yang lain, beliau menyampaikan, ya bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak lebih dari ya sekedar itu saja. Barakallahu fiik. Jadi yang penting adalah layak untuk dipakai. Ya. Barakallahu fiik. Dan tentunya yang namanya layak itu bersih. Ya. Nyaman. Barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga adalah seorang muslim itu tidak boleh ya berdamai dengan seekor ular. Di sini beliau menyatakan, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa akhihu hadhil jinnan. Jinnan itu jamak dari barakallahu fikum, ada yang menyatakan jamak dari beberapa jin, ya, dan menyatakan jamak dari atau nama lain dari hayya, ya, yakni ular. Barakallahu fikum. Di sini beliau menyatakan wa akhifu hadhil jinnan. Buatlah ular yang ada itu takut. Qabla an tukhfi fakum. Sebelum mereka menakut-nakuti kalian. Di sini disebutkan ya oleh para ulama di antara penjelasannya. Ija'aluha takhafukum. Wahmiluha alal khauf minkum. Li'annaha idza ra'atil khauf farrat minkum. Buatlah ular itu takut kepada kalian. Dan terus kalian giring ular itu supaya takut kepada kalian. Ya, kalau ada lubang, sarang, segera. Ya. Dikarenakan apabila ular itu sudah takut, ya melihat sesuatu yang tidak nyaman, maka farrat minkum, dia akan lari dari kalian. Barakallahu fikum. Dan sebaliknya, kata beliau, qabla an tukhfihakum. Takut-takutilah ular itu sebelum mereka sendiri yang menakut-nakuti kalian. Yakni li'annakum idza taraktumuh, kalau kalian membiarkan ya sarang ular ya dibiarkan, walam taral qatla akhafatkum, dan engkau melihat tapi tidak segera memburu ya, maka dia akan menakut-nakuti kalian, membuat kalian takut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau menyatakan wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna. Dan sungguhnya demi Allah, kami kaum muslimin tidak pernah berdamai dengan ular semenjak kami mengumumkan permusuhan dengan mereka. Di sini diambil faedah, barakallahu fikum, ada syariat membunuh ular. Tetapi ada ketentuannya. Kalau ada ular di dalam rumah, ya, ada ular di dalam rumah ini, maka syariatnya adalah, ya, mengusir. Bismillah, wallahi, demi Allah, keluar kamu. Nah, sambil dibukakan pintu. Kalau dia keluar berarti jin. Kalau tidak mau keluar, maka masih diberi kelonggaran, diusir, ya, dengan, ya, mungkin didorong-dorong, didesak sampai dia keluar. Kok ternyata muncul lagi 2 hari, hari kedua sama seperti itu, hari ketiga muncul lagi sama seperti itu, masih harus didorong, dikeluarkan. Hari keempat maka bunuh. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dia jin, ketika kita mengatakan wallahi demi Allah, keluar kamu, dalam keadaan ada pintu yang sudah dibuka, maka dia akan menuju pintu keluar, maka dia jin, maka tidak boleh dibunuh. Barakallahu fikum. Dikarenakan jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berubah wujud, berbentuk apapun. Tayyib. Di sini ada sebuah kisah disebutkan dalam Sahih Muslim. Disebutkan oleh Maula Hisham Ibni Zahroh, yakni Abu Sa'id. Beliau menyatakan bahwasanya beliau masuk ke rumah Abu Sa'id Al-Khudri fi baitihi. Ya, kemudian ternyata fawajadtu yusalli, maka aku mendapati Abu Sa'id Al-Khudri ternyata sedang sholat. Fajalastu, lalu aku duduk, antadiruhu hatta yaqdiya sholatahu. Aku duduk, aku tunggu sampai sholatnya selesai. Fasamitu tahrikan fi ar-rajina fi nahiyatil bait. Lalu saat aku menunggu Abu Sa'id Al-Khudri sholat, ternyata aku mendengar ada suara, ya, gerak-gerik, ya, pergerakan di sisi rumah. Di sisi rumah ada bumbung. Fa'idha hayyatun fawasabtu li'aktulahu. Ternyata, ya, faltaqattu, aku menoleh, ngecek, ya, ternyata itu ular. Lalu aku bangkit, segera bangun untuk membunuhnya, ya, ambil tongkat untuk membunuhnya. Fa'asyara ilayya, lalu Abu Sa'id Al-Khudri memberikan isyarat kepadaku ketika sedang sholat, an ajli, supaya duduk. Jadi kalau ada orang sholat, ya, ada anaknya main misalkan, suruh gini, diem, tanpa bicara, tidak apa-apa. Nah, sini Abu Sa'id Al-Khudri melihat, ya, Abu Sa'id Maula Hisham Ibnu Zahroh, dia hendak membunuh ular itu. Abu Sa'id Al-Khudri tahu, suruh duduk dulu, jangan membunuhnya. Setelah selesai, falam mansarafa, setelah beliau selesai, asyara ila bait fiddar. Kemudian, ya, beliau itu memberi syarat, menunjukkan ada sebuah bilik kamar di rumah tersebut. Faqala ataroha dal bait, apakah engkau melihat bilik ini, kamar ini? Ya, ada kamar di rumah beliau. Iya. Faqultu na'am, ya, aku katakan iya, kata Abu Sa'id. Kemudian beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, dulu ada seorang pemuda, ya, kana hadidha ahdin bi ursin, baru saja selesai nikah. Kemudian ikut berperang bersama kami, yakni perang Khandaq, keluar bersama Nabi. Kemudian ketika di, ya, petang, masih petang, tengah malam itu, ya, dia masih melakukan peperangan, kemudian setelah itu izin kepada Nabi pulang. Bayar jiwa ila ahlihi, pulang. Sebelum pulang, barakallahu fikum, ya, maka Nabi menyatakan khut alaika silahaka fa inni akhsha alaika quraidah. Ambillah, bawalah pedangmu, karena saya khawatir Yahudi dari suku Bani Quraidah ya berbuat macam-macam kepada. Ini kan di Madinah. Maka pemuda tadi mengambil pedangnya, tsumaraja'a, kemudian kembali pulang. Fa'idha ra'atuhu bainal babain qa'imah, ternyata dia melihat istrinya itu berdiri di depan pintu rumahnya. Ya, kalau kebiasaan orang Arab dan juga ya syariat Islam, istri itu tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajah dan ada izin dari ya suaminya. Kalau izinnya itu sudah ketat, ya misalkan dia izin ke suaminya, mas, kalau Anda kerja, saya setiap hari izin ya untuk ini jemur pakaian di depan atau nyapu rumah atau ini atau itu. Yang penting tetap menutup aurat. Termasuk harus izin ke suaminya apabila ada tamu yang bertamu ke rumah suaminya, harus izin. Nah, di sini wanita tadi tiba-tiba berdiri di depan pintu di luar rumah. Ternyata pemuda tadi berkelfikum ya mengambil birrumhi, anak panah, untuk ya membidik istrinya. Ya, karena asobat Hubairah, dia cemburu. Kenapa kok dia keluar? Ada apa? Faqalat lahu, maka wanita tadi mengatakan kepada suaminya, kepada pemuda tadi, "Ukfuf 'alaika rumhak." Tahan anak panah. Wa dukhulil bait hatta tanzura man ladzi akhrajani. Masuklah kamu ke rumah. Lihatlah, apakah sesuatu yang menyebabkan aku keluar dari rumah ini? Hadakola, maka pemuda tadi masuk. Faidha bihayyah azimah muntawih alal firos. Ternyata dia melihat ada ular yang melingkar di atas tempat tidurnya. Azimah, hayyah azimah, ular yang besar sekali. Ya, piton. Kemudian dia hendak mengambil anak panahnya, ya, untuk memanahnya dengan sedikit-sedikit menuju, ya, ular tersebut. Ternyata summa kharaja, laki-laki tadi itu agak takut, dia keluar, menuju keluar dari rumah, menuju pintu. Ternyata farakazahu fiddar, ular tadi sudah menyerang. Akhirnya di dalam rumah itu ya bergelut antara pemuda tadi dengan ular tadi. Fattarabat alaihi, ya, lalu ular tadi melilit di atas pemuda tadi. Fama yudra annahuma kana asra'a mautan alhayya amil fata. Maka kata Abu Sa'id al-Khudri yang menceritakan ini, di antara dua, dari di antara pemuda dan ular tadi, tidak diketahui siapa yang mati duluan. Intinya dua-duanya sama-sama mati. Ya, qala. Maka kata Abu Sa'id al-Khudri, fajina ila Rasulillah alaihi salatu wassalam pada karena zalika lahu wa qulna uti'ullaha yuhyihilana barakallahu fikum. Kemudian kami datang kepada Rasul, kami menceritakan, ya, kemudian kami mengatakan berdoalah kepada Allah, ya, supaya kami ini merasa aman, ya, barakallahu fikum. Qala istaghfiru li sahibikum, maka Nabi menyatakan, ya, meminta ampun kepada Allah atas ya teman kalian ini, yaitu pemuda tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi menceritakan, inna bil Madinah jinnan qad aslamu. Di Madinah ini ada jin, enggak cuma satu. Ada bangsa jin yang telah masuk Islam. Fa idza ra'aytum minha shay'an fa'adinuhu salasata ayyam. Kalau ternyata kalian mendapati ada ular masuk ke dalam rumah, ya, maka usirlah selama 3 hari. Ya, ada yang mengatakan biarkan dulu sampai 3 hari. Kalau memang dia dirasa tidak mengganggu, ya. Jadi kalau berani atau tidak diusir, tapi tidak dibunuh dulu. Kalau ternyata keluar lagi dengan ular yang sama seperti tadi, diusir. Bismillah, wallahi, demi Allah. Tidak mau keluar, ya diusir dulu. Pakai sapuan sampai 3 hari. Fa'in badalakum ba'da dzalik, kalau ternyata hari keempat balik lagi, faqtuluhu, maka bunuhlah. Fa'innama huwa syaiton, karena itu tadi setan, ya, bukan jin muslim atau ular beneran. Barakallahu fikum. Akhrajahu Muslim. Hadis ini keluarkan oleh Imam Muslim. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini ya diambil faedah tentang tata cara untuk mengusir ular. Kalau di dalam rumah, maka kalau mungkin dirasa ular tersebut memiliki tempat tersendiri dan tidak mengganggu, ya sudah, beri waktu 3 hari. Tapi kalau kita tidak berani, ya diusir. Bismillah, wallahi, demi Allah, keluar kamu. Tidak mau keluar, ya diusir, dibuang. Kalau mau keluar berarti jin, insya Allah gak balik lagi. Tapi kalau tidak mau keluar, kita bisa mengusirnya. Kemudian pada hari kedua datang lagi, lakukan seperti itu. Hari ketiga datang lagi, lakukan seperti itu. Hari keempat datang lagi, bunuh. Kalau memang ularnya sama. Barakallahu fikum. Walaupun ada yang mengatakan ketika diusir di awal tidak mau, bismillah, demi Allah, wallahi, keluar kamu. Tidak mau keluar, nah berarti ular beneran, maka dibunuh. Walaupun ada yang mengatakan demikian, tapi bimbingannya adalah beri waktu 3 hari. Ini kalau masuk rumah. Adapun kalau di luar rumah, langsung dibunuh tidak apa-apa. Ya, tapi jangan yang di kebun binatang, ya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan pawang ular, ya? Ya kalau memang ada orang punya keahlian, ya biasa nangkap ular piton misalkan, maka keahlian itu ya, cukup dipakai untuk menyelamatkan aja, mengamankan, ya. Tapi tidak kemudian dipakai untuk ya bersahabat dengan ular, ya. Dapat ular piton tengah jalan, diambil, kemudian dipelihara, dijual atau disate, ya, tidak boleh, ya. Maka tidak boleh bersahabat dengan ular. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Inti dari pertemuan sore hari ini adalah perbaikilah rumah apabila rumah itu bisa menjadi sebab mendatangkan perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Ya, seperti menjadi sarang ular atau sarang hewan ya, atau yang lain-lain. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat Islam ya itu ya barakallahu fikum sangat menganjurkan ya pemeluknya untuk hidup ya dengan baik mempertimbangkan kemaslahatan dunia maupun akhiratnya. Barakallahu fi sawab naktafi ila huna wa fi da'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.